Tak kena fitnah kubur. Tak kena soal kubur. Tak payah talqin. Tak payah tahlil. Pasal apa? Tak ada dosa. Itu macam tu. Hebat orang gila. Nak? Kita tidak suka orang gila. Kan dia tengok orang gila kan? Dia setengah tengok orang kita. Maknanya dia kata, bodoh semua tu dengan aku ni. Tak? Aku gila. Tak aku dengan aku. Tak? Kalau kita sedar lah. Dan sedar kembali daripada gila. 20 tahun gila sedar di akhir umur dak raya qada. Dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalam an thalatha, ani sabiyyi hatta yahtalima, wa ani an-na'imi hatta yastayqidha, wa ani al-majnun hatta ya'qila. Diangkat kalam, maksudnya tidak ditaklifkan, yakni tidak dikenakan beban syarak dari tiga golongan. Yang pertama, kanak-kanak sehingga dia balik. Orang yang tidur sehingga dia bangun jaga. Dan orang gila sehingga dia berakal. Tiga golongan ada lagi. Tapi yang popular terkenalnya tiga golongan ni lah. Nabi kata, Rufi'al Qalam. Ni kinayah daripada kalau buat benda tak tulis malaikat. Tak tulis kalau buat dosa. Yang pertama, budak-budak sampai balik. Budak-budak judi. Tak dosa. Tapi mak dia tengok judi, mak tak larang. Mak dosa. Haa ni. Eh? Budak-budak tak semayang. Tak dosa. Budak-budak lagu mana ni? Belum balik. Eh? Kalau balik, dia panggil orang dewasa lah. Walaupun budak ni nampak. Eh? Dia main tikam. Main tikam raya kan? Tikam siak tu. Kedah Cina tu. Judi tu. Eh? Tak dosa sikit budak-budak. Hak belum balik lah. Hak balik dosa. Nabi garanti dah ni. Rufi'al Qalam. Diangkat Qalam maknanya tak tulis. Walaupun judi pagi petang siang malam. Nah. Minum arak. Budak-budak tak balik lagi. Nah. Dia balik sekolah dia satu. Jumpa arak setah jatuh dia lagi. Dia pakat minum. Nah. Tunggal-langgar ambil balik rumah budak-budak. Mak dia guana. Allah anak aku ke sirik ni. Keracunan makanan. Nah, dah bawa arak mulut. Tak jasa sikit. Budak-budak. Ha. Bila dah balik, maka dikiralah dosa dan pahala. Dah budak-budak yang belum balik dia buat kebajikan, boleh ke ibu bapa dia. Lepas tu, tu lah, suruh anak dia pergi. Suruh pergi tengok. Tak, pahala boleh ke mak ayah. Ha, gitu. Eh, suruh buat baik, suruh ajar puasa. Padahal ada wajib puasa. Sekolah tadikah. Dia ajar suruh puasa. Siapa ke petang baru buka sama-sama dengan orang dewasa. Pahala boleh ke mak ayah. Ha, kutub. Ha. Suruh pergi surah. Nak? Ha. Pahala dengar. Budak lagi dengar. Dia satu dah alih lagi. Boleh ke ayah dia? Ha. Ayah dah hari. Ha, wakil. Wa'anin na'imi hatta yastaikiru. Dan orang yang tidur sehingga dia bangun. Dalam tidur. Tidur maksudnya tidur lena. Ha? Kereta dia bilik nak keluar. Sehingga dia bangun. Yang ni siapa dia jaga. Tidur di sini maksudnya hilang akal. Nah? Kalau tidur, tak lena tidur. Dia sedar. Nak? Ha. Baring. Itu ha, baring tak tu. Ha, tu kira kalau cakap khabar. Orang tidur. Nah? Ha. Dah tidur. Tidur ni maknanya meninggalkan solat. Haram. Oh, dia tak haram ni pasal tidur. Dia tidur dia semalam, pukul 10 malam, letih sangat. Tak, cang tak diletih. Selawi bagi basikal. Ha. Bangun dah bangun, pukul 8 pagi. Terlepas sungguh dah subuh. Dasa tak? Tak, dasa. Ni rupiah Al-Qalam. Tak tulis pun pasal apa? Pasal dia tidur. Bukan orang bang baru tidur. Ha, dengar, dah orang tua ni, ya, miskin lagi, dah tidur. Ha, tu balik awal. Wa anil majnuni hatta yaqila, dari orang gila sehingga dia berakal. Maknanya siapa akal dia tu sehat. Siapa dia menjadi waras, maka tak pada waras tu adalah dosa pahala. Kalau tinggal hak wajib dosa, kalau buat hak wajib, buat hak baik, hak sunat, boleh pahala. Hadis di atas menyebut tentang orang gila, tak sebut tentang orang pesan. Nah, orang gila.

Ni lapa bini kita boleh mandi lah, boleh lalu, boleh tengok. Allah berat nanang kita. Memang bukan cak ayak, no, cak cacing. Bini kita kan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurah perempuan. Aurah aurah perempuan ni. Fahbisuhunna fi buyutihinna. Simpang-simpanglah. Duduk-duduklah. Ubuh-ubuhlah dalam rumah. Ya, kalau boleh jangan beri nafkah. Nah, kalau nak tubik juga biar orang ada nafkah. Ha, ni baru panggil orang puang. Nah, ni kalau terbuka bukan orang puang tu. Nah, tu rama-rama, kupu-kupu. Kena jaga ni. Wajib suruh dia tutup aurat. Anak lelaki kita marah dah pakai seluar pendek. Pasal apa? 7 tahun dah. Ha, benda-benda lagu ni lah yang kita banyak cecek. Dia dah merokok nyamun dah. Dah isyak dadah dah. Dah, dah zina dah. Dah rogoh orang dah. Oh, anak-anak ni pula. Nah, ha, jadi dosa masing-masing. Dosa masing-masing. Macam-macam jenis dosa. Dalam nak ngadap bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Azan dan iqamah. Dia masuk pula tentang azan, tentang bang dan iqamah. Yang pertama azan. Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang fardu dan untuk menyeru orang Islam supaya berkumpul mengerjakannya. Al-azan. Al-azan maknanya al-i'lan, pemberitahuan. Nak beritahu kepada orang telah masuk waktu sembahyang dan nak beritahu marilah sembahyang beramai-ramai. Ha, dia gitu. Itu tujuan azan. Ya? Hukum azan. Azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang. Sama ada sembahyang tunai ataupun qada. Ia adalah sunat mu'akkad alal kifayah. Sunat mu'akkad atas jalan kifayah. Bagi suatu kumpulan tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Bagi individu pula yang merupakan sunat aini, sunat ain, pahala sunat diperolehi bila dia melakukannya. Azan juga merupakan satu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar-syiar Islam. Baik. Azan ini hukumnya sunat yang sangat dituntut. Bahkan kalau kita sembahyang seorang pun sunat azan. Neh, sunat kita azan. Kita seorang kita berhenti kereta tengah jalan, sembahyang bawah pokok, jauh lagi ni nak musafir ni. Banyaklah. Zuhur, masuk tu zuhur, kita pun bang seorang diri. Kita pergi ke laut seorang diri, duduk dengan IPC. Nah, tak ada orang seorang kat unjang kita. Masuk waktu asal, sunat kita bang. Nah, sunat bang. Dah bang tu benda. Nak kabur kenapa? Dah tengah-tengah laut tau. Bila kita bang pada tempat yang tidak ada orang, maka tidaklah perlu kita mengangkat suara dengan kuat. Adapun untuk memanggil orang, maka afdal diangkat suara dengan kuat. Hanya gitu. Nah, jadi bila kita bang suara diri tengah laut dalam hutan, nah, kita bang perlahan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah yang tepi lah. Nah, pasal memang tak ada orang tau. Ha. Kalau kita duduk pada tempat yang bukan negeri orang Islam, maka sunat mu'akad kita melakukan azan apabila masuk waktu sembahyang. Umpamanya kita berhenti musafir 3-4 orang kereta, berhenti sembahyang biar-biar rok kita, biar pacat. Ha, maka sunatlah kita azan kata di situ bukan penempatan orang Islam. Adapun kampung orang Islam, wajib diadakan azan. Ha, dia kira-kira. Nah, mesti kena ada azan. Sunat-sunat, tapi kalau tidak diadakan azan, maka kata setengah ulama berdosa kampung tu. Eh? Dia ada kampung tak ada surat. Tak ada surat dulu kampung tu. Nampak? Beres. Nuli pasti tak mahu. Dalam ada surat tak lagi. Tak ada surat, beres dulu. Nah, ada ke orang Islam tidak berahi ke surat? Eh? Tak berahi. Yang nak ambil rumah kat surat, tak ambil, tak jadi. Yang nak sewa rumah, tengok, kat surat tak jadi sewa kat lain. Pasal bising bangun-bang. Nah, bising dengan orang bang ni. Dalil disyariatkan azan berasas kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran firman Allah Taala, "Idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila kamu disuruh untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini dalil daripada Al-Quran. "Idza nudiya lis-salah," apabila diseru. Nu dia ni diseru, maksudnya dilaungkan azan pada hari Jumaat. Nah, jadi azan ini adalah satu tuntutan agama.

ditasyrikkan azan, jaruh azan. Nah, kita azan lama dah, bang sama-sama dah sejarah ni. Sejarah tentang bang, asal bang ini daripada dua orang sahabat. Iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Dua orang, bukan Abdullah Mazin, Abdullah bin Zaid. Kali cerita tentang sejarah bang ni, dua orang ni nama naik sama dalam kitab-kitab ulama pada bab-bab bang. Jadi pada siang harinya berbincanglah, hidup bincang. Bila dah boleh semayang jemaah dah, boleh semayang terang-terangan dah, tak takut dah musuh pasal duduk negeri sendiri dah di Madinah. Kita nak panggil korang ni, nak suruh mari sama. Pasal apa? Semayang jemaah dah. Dah, orang ni mari ikut dua, orang ni mari ikut tiga. Seorang mari. Nak suruh kupu molek. Jadi ada yang buat cadangan gini lah. Kita ikut orang-orang Kristian. Kristian pakai loceng. Kristian pakai loceng. Ada orang kata tak boleh, kita ikut Yahudi molek. Pakai tiup sunnah. Tiup sunnah, kalau dengar sunnah, kalau mari semayang jemaah belakang. Masuk waktu. Pada waktu ini, cerita Sayyidina Umar. Pada malam sebelum cerita ni, Abdullah bin Zaid, dia bermimpi. Dia nampak seorang laki-laki pakai jubah. Pakai serban. Pegang loceng tangan. Kata Abdullah bin Zaid dalam mimpi tu lah. Dia kata nak jual orang loceng. Tanya laki-laki tu nak buat apa? Nak panggil orang sembahyang. Bila kita katok loceng ni, boleh panggil orang semayang. Nak semayang je maaf. Kata laki-laki ni, ginilah tak usah pakar loceng ni. Gini aku ajom. Aku ajom. Maka laki-laki tu ajar Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Dia ajar dia. Dia ajar gini. Musbuk kalimah bang. Allahu Akbar ni, siapa habis yang kita bang ni. Ini sejarah ni. Itu sejarah. Mimpi sahabat ni bukan mimpi kita. Mana dia panggil ru'yatus salihah, mimpi yang salihah, mimpi baik. Mimpi yang ada guna manfaat ni. Jadi keesokannya dia pun bangun daripada tidur Abdullah bin Zaid. Dia mari khabar kepada Rasulullah SAW. Dia kata gini, kita nak panggil orang bang ni, kita kata gini. Dia pun akan bolah di mimpi, orang laki-laki dalam mimpi ni suruh kata lagu ni lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sapa kepada Abi. Nabi kata, benar mimpimu. Mungkin panggil Bilal, suruh Bilal bang. Teh dulu. Suruh Bilal. Mungkin panggil Bilal. Yang mimpi Abdullah bin Zaid. Tapi Bilal yang pertama, orang yang pertama muazzin Bilal. Yang pertama kali bang lah sejarah Bilal. Yang mimpinya ni Abdullah bin Zaid, Bilal tak mimpi-mimpi tentang bang. Ini ada hikmah ni. Jadi Nabi kata mungkin panggil Bilal awak mari sini. Pas apa panggil Bilal? Fa'inahu anda sautang minka. Nabi kata kerana Bilal suara lebih kuat dia. Bang ni nak panggil orang ramai. Mu Abdullah bin Zaid sahabat aku, tapi suara kau. Dia kata Bilal suara kuat. Sebab itulah dalam kes bang ni suara kuat afdal. Sedap nombor dua. Suara kuat. Sebab tujuan iklan nak kuat. Bila kau tak dengar macam orang iklan lah masuklah kampung. Kalau tak kuat suara, tak pakai amplifier, orang tak dengar iklan. Dia cepat lari masuklah kampung kan. Pong-pong dan pong-pong. Perabot batu anam kembali lagi. Kita tengok perabot batu anam tu. Nuhu kuat. Maka mari pun bila mari Nabi kata muajar hak munafik lah mimpi. Abdullah bin Zaid muajar setu. Bila ajar bila pun teh bang sekali. Kuat suara bila. Bila bang pertama kali dalam sejarah dilaungkan dengan begitu kuat. Sayyidina Umar duduk lah Umar tubik. Lari dalam keadaan berceceran selendang di atas bahu. Ini dalam sejarah dia. Selendang atas kepala bahu ni seleret tanah. Terkejut dengar. Pasal apa terkejut? Dia mari dekat, dia kata mu dengar tuan ni kalimah ni. Pasal semalam aku mimpi gini juga. Dua orang mimpi. Saya ni lah Abdul Ayub. Sayyidina Umar Al-Khattab dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Neh, bila tak ada kini-kini. Dia mula-mula bang pasal ha? Dia suara kuat. Neh, ha, suara dia makan jauh 3-4 kilometer. Ha. Jadi tak pada itulah siapa yang bang agak panggil Tuk Bilal. Daripada Bilalnya. Tak, Allah panggil Tuk Bilal juga. Padahal Tuk Muazzin. Nah, Muazzin tukang azan tetapi nama hok mula-mula Tuk Bilal Allah panggil. Nah, Tuk Bilal. Nah, pasal apa? Pasal tugas sama je. Orang ambil ra'i nama orang yang mula-mula. Macam ni lah, pala-pala ngak Allah panggil Raum. Ha. Padahal nama molek Abdullah tapi dah dunia. Pasal nak tukang wak mula perangai gitu juga buat zoling pada orang. Ha, Allah panggil Raum, Allah panggil gitu. Nah. Ha, jadi daripada inilah tak pada itulah bila kumbang sampai ke akhir hayat. Siapa ada rok baru bila pecing bang. Dah rok dah. Akhir umur bila berhenti bang. Neh, berhenti bang. Pernah berlaku dalam ketika akhir umur bila maka datang Ibnu Umar anak Zina Umar. Dia kata mubang sekali hari ni lama dah dengar mubang. Zaman Rasulullah itu kata mubang tak mau. Dah Rasulullah wafat dah tak bang lah dia ni. Tak. Ha, bila pun tak rok dah. Neh? Bila dia bang sekali semua orang Madinah tubik. Terkejut habis. Orang habis menangis-nangis sahabat kerana ingat ke Nabi. Dah lama tak bang eh? Bila ni juru azan Nabi. Tukang bang Nabi. Tuk Bila Nabi. Oh, nampak? Hebat eh? Bukan Tuk Bila. Abari. Ha. Bila Nabi. Bila dia bang sahabat-sahabat yang masih ada yang lanjut umur nangis lagi. Nah, tak pernah lagi. Ha. Siapa begitu semua orang dalam keadaan duka cita itu kerana dia telah bang sekali menyebabkan orang teringat Nabi masih ada. Padahal Nabi wafat dah. Sayangnya ke Nabi ni dengar suara Bila ingat ni ke Nabi. Nah. Ha. Kita kan bang tu itu dulu. Tuk itu bang. Nah, kau tutup itu. Habis kuat dia kata kau cek TV orang bang. Nak, tak pergi. Siapa lelah orang bang dah hari. Tuk Bila daripada umur 28 tahun. Jadi Tuk Bila. 48 putung gigi. Cukup kokak. Siapa tinggal gusi saja bang. Dah hari tu. Nampak guan ni. Bahasa gelap-gelap hati dulu. Tutup dulu. Nah, welding dulu hati. Tak ada apa. Lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di mana-mana pun bang ginilah. Ha? Di Indonesia, di Malaysia, Mesir, Jepun, Vietnam, Jordan, Amerika, segi India, nak sampai Kanada. Ha? Semua sama saja kalimah bang, hak inilah daripada cerita Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar. Walau bagaimanapun Rasulullah telah pun didatangkan wahyu, inilah lafaz bang ni. Ne? Mengatasi mimpi dua orang sahabat ini. Baca bila Abdullah bin Zaid royak, Nabi pun suruh dipanggil Bilal selalu. Benda yang sama juga yang Nabi dapat tahu daripada wahyu. Ne? Ha. Jadi yang paling utama bang kuat dan betul sebutan. Eh? Ha. Sebut betul dan kuat. Ini ada amplifier jadi taklah berat sangat macam orang dulu-dulu. Tak, orang dulu tu dia pakai copong. Neh? Ha, ingat tak itu? Neh, abang pakai copong. Ni pakai copong tangan ni. Ha, copong so. Nah. Sudah sudah bambuk buh tak bajikan. Raklik mula copong. Nah, abang nama dulu tak ada kare-kare nak ada lagi. Neh, orang dulu-dulu. Ha. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak wasa boleh, nak wakah pun boleh juga. Daya berbala. Dah? Ha. Orang tanya Syekh Atiyah Saqar. Dia jawab, wasal adalah lebih abad. Eh? Tapi kalau kita wakaf, tak ada masalah apa-apa. Wakaf ni berarti Allah, dia kata wakaf abad kan? Eh? Bukan wasal abad, wakaf lebih abad. Eh? Ha, silap kita. Wakaf ni gua ni berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha, tu wakaf. Afdal kata ulama-ulama. Wasal ni sambung Allahu akbar Allahu akbar. Ha ni sambung. Neh. Ha. Dua-dua betul belaka. Neh. Ha. Allah, maksud Allah akbar sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah ni, ila ni jangan panjang. Neh. Ha, jangan panjang. La tak perlu panjang. Jangan ila tu. Ada tu bila libang panjang. Ashhadu an la ilaha illallah. Ha, ila tu jangan panjang. Ila tu dua harakat sahaja. Neh. Ha, la tu tak apalah panjang. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mesti situ. Neh. Tapi ada juga orang ba ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sah tak? Sah. Tetapi yang apa mestilah orang yang lebih tepat menyebut. Ha, dia gitu. Pasal makna tak lari. Neh. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah dua kali. Ha, tu jaga baik bari di atas. Ha, dengan fathah, bukan kasrah. Ada bila dia bang kasrah. Hayya 'ala salah, hay tubi. Nah, bukan hay, ha. Ha, ha di atas bunyi ha. Lepas tu ia bertasdik, ia sadu. Hayya gitu. Neh, hayya. Ha. Ni hayya. Jadi hayya kan ni. Nah, ha. Hayya macam sini kita bajikan sebut hayya tu. Ha tu tu. Nah, ni tu bila ada tu hayya. Neh. Ha. Patu hayya 'alal hayya 'alal falah begitu. Ha, hayya 'alal falah mati dengan ha, bukan mati dengan dengan he. Nah, kalau falah itu jadi benda lain, makna padang bola. Falah padang bola. Mari ke padang bola tu yang kita dia benar. Baik, gitu go. Ha. Padang ataupun makna hutan. Neh. Ha. Hayya 'alal falah dengan ha, maknanya mari kepada kejayaan. Eh? Hayya 'alal falah dengan te marbutah belakang, mari turun padang. Nampak no, 17 ribu main bola. Nah. Yang tanggungjawab tu bila? Tu bila punya masa? Nah, sikit saja lari, makna berubah. Itu bahasa Arab. Yeah? Jadi belajarlah sebut dengan itu. Nah, mana-mana bang doktor, jangan berhenti bang. Teruskan bang dan berbetulkanlah. Ada orang bila kita kabur doktor, tak mau bang. Mana bang tu? Dia macam gitu je, susah rumbu. Nah. Haa. Kadang-kadang kita tak pandai tegur. Nah, orang tu bang tak apa comel. Kita kabur molek supaya dia ni rasa nak bang lagi. Tapi dia rasa nak beki. Haa, kena pandai. Cara tegur tu, bang je. Sampai bang, bang. Kata, kawan tu Allah, mati angin tu. Nah. Ha. Dia bakal kutuk gitu. Pokoknya mana kita nak beki orang, mana kita puji dulu sikit. Nah. Ha, jangan banyak sangat. Macam orang lah baca Fatihah banyak pak dak punya. Jangan kabur 8 pak. Kabur se dulu. Kabur 8 pak malah esok tak lagi lah. Tak lagi dah. Kata baik aku biar tu. Go. Ha. Main pegang ni. Bismillah je 8 tahun. Nah. Jadi hayya 'alal falah, mari kejayaan. Hayya 'alal falah, mari kepada hutan, mari kepada padang. Ha, jaga baik. Hayya 'alas salah, itu dengan he, dengan te merbutak. Maknanya sembahyang. Eh? Ha. Tapi kalau kita buang te, mari ke dalam api. Hayya 'alas salah, mari kepada api. Ha, dia kata salat, maknanya api. Nampak? Ha. Yaslan naru kubra. Nak membakar akan dia oleh api yang bernyala-nyala. Yasla. Sol. Solat. Nek? Ha. Patut Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nek? Bang lah. Biar semua orang Islam boleh bang. Bukan sedap bang. Boleh bang. Pasal ramai orang yang ramai lagi yang tak boleh bang. Nek? Kalau boleh kita ni, orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dia boleh bang. Bukan pandai bang, pandai bang, sedap gitu gini, berlagu-lagu. Dah, tak perlu gitu. Boleh bang. Siapa masa boleh bang. Nah. Ha. Bapak Messi panggil suruh bang, terbuat lagi. Jajuk. Nah. Ha. Dan ini kan dia panggil ayah dah. Ayah kena tunggu kat bilik bersaling. Tak, dewan bersaling. Jadi Messi panggil lah. Bila beranak, dia tengok. Eh, anak siapa dia ni? Dia panggil ayah, dia tak panggil mak. Heh, mak duduk dalam noda. Nah, dia panggil ayah dah. Nah, mesti dibawa budak. Kadang-kadang ditolak atas kereta tu. Nah, dia pun panggil. Idris bin Yusuf. Nah, dia panggil. Mas, semua lari, letak-letak. Cikgu jangan suka. Bukan satu seorang, orang lain ni. Jadi polisi semua. Nah. Nah, anda bayar. Nah. Nah. Kawan kata, mugi lah, eh. Aku benda. Nah. Nah, tunjuk sikit kehebatan mu. Eh, mugi lah. Allahuakbar, Allahuakbar. Masyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Nah, molek. Molek dah. Baik. Baby pun buka mata. Allah, ini ayah tu. Berat dan nahu tu. Berat dan nahu lah lakukan dia. Nah. Nampak anak-anak. Akbar lama pas hidup. Molek. Nah. Ada yang berlaku mesi, bang. Dah ayah mu. Nah. Mesti kata azam. Ne? Azam. Ne? Azam tak tahu. Dia kata bang bodoh. Lari. Dia panggil Toki. Toki ya. Nampak? Panggil Toki. Jangan Toki tunggu bawah Toki. Jauh-jauh. Toki ada dekat bawah. Tak nak tengok cucu ni. Cucu pertama. Nak. Dah anak memang dah nak bang. Warna rasa tekok ni. Besar pada rata pada masyarakat. Mana nak bang kawan ni? Ini betul tak benar? Nah, panggil aja, panggil Toki. Toki lagi bang. Nah, Toki pakai piok. Ambil anak. Wah! Biru anak. Nah, cucu. Mesti kata awak naik mula cakap lapang. Nah, dah balik lagi lah. Bulan lapang. Belanak mati-mati budak. Eh, suka orang. Lepang kan? Nah, lebih kurang ke kamu semua. Ditambah pada azan waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Semayang lebih baik daripada tidur. Tu, dalam kata gitu tu, tidur berlaku. Nah, sebab itulah jangan lanjut sangat lah naum ni. Bila lanjut sangat, itu ilmu. As-salatu khairum minan naum. Kalau bila tanya arak dia serah tu. As-salatu khairum minan naum. Au tu macam lima bunyi. Ah, bangun. Tak. Dalam lebih baik bangun daripada tidur. Tidur habis. Pas tidur. Nah, makan nikmat Allah. Duduk bumi Allah. Hidup udara Allah. Langit berbumbungkan langit Allah. Tak mau sujud kepada Allah. Nah, jahatnya manusia ni. Lafaz ini disebut selepas menyebut hayya 'alal falah yang kedua. Subuh sahaja. Sungguhnya lafaz azan ini telah sabit dengan hadis-hadis sahih di sisi Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Kalau kita tehlah anak-anak muda kita ni ramai yang tak pandai azan. Walaupun azan ni bukan benda yang wajib, tapi satu perkara yang sangat penting. Bagi tiap-tiap individu yang bernama Muslim. Nah, biar boleh bang. Biar tak sedap pun bang. Orang kata bang tadi, Tok Bila ajak mari dari ni. Nah, kita boleh bang. Tulang kita ada seorang, Tok Imah seorang. Nah, umpamanya, dia ada berlaku gitu. Tok Bila, Tok Imah ada bang, ada bang. Dia tak berlaku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Tak betul. Nah, pada lagu doktor ada lagu dah di doktor ditamtik yang lahan. Nah, hayya 'alas salah. Itu tamtik yang sangat dicela syarak. Jangan buat gitu. Nah, lagu. Oh, bodoh-bodoh hodak hari ni bang. Nak, dah boleh. Dia mata nak makan ni setung. Boleh. Panjang lah apa. Tapi jangan sampai gitu. Nah.

tapi kuat tabligh. Orang ni pula ni. Dia gini lah. Sebab itulah kita ni tak boleh nak kata ke orang tak. Orang ni bila dia sekarang ni, dulu lain. Dulu ni orang ngajar tak ramah. Sekarang ni ramah orang ngajar di mana-mana. Bila ramah orang ngajar, mesti dia akan ada rasa ni kurang, ni lebih, ni kurang, ni lebih. Dia akan timbul orang-orang gitu. Nah, kali salah setuang yang tahu kedar. Maknanya kalipat, kita tahu kedar setuang kalipat. Tak, maka tak ada kopling. Tapi kalau pak tuang, kedar tu pak tuang kalipat. Kalipat juga, tapi pak tuang. Akan ada timbul orang ni tak tak. Orang ni tak, ni tak tak. Nah, sebab tu. Nah, nak suruh sama sedap payah. Nah, jadi masing-masing lah. Nah, jadi kalau tak sedap pun, kalau betul dengar juga lah. Kalau sedap pun, tak nak betul. Nah, lepas tu kalau kita ambil, nak cerita lah pengalaman kita ngaji itu, mengatuk masa lama dulu, mengatuk masa ngaji. Ngaji pukul 10.30 malam, habis pukul 1 malam. Dah kitab pun juga. Bukan kitab jawi. Nah, tebal-tebal sikap. Nah, baca sebaris. Wazalika, wazalika, main wazalika. Ha, gitu. Tapi biarlah nak ilmu. Nah, hak mana kalau hak jenis orang muda-muda ni memang nak ngaji hak jenis gitu. Nah, jadi kita tengok kadang-kadang orang-orang yang ilmunya banyak tapi orang mari tak ramai. Sebab tu kita sangat duk nak sedap sangat. Kita lupa sebenarnya kita nak ilmu. Jangan duk pilih. Sedap sangat nak ilmu. Alim besar tapi tak ramai orang tengok pasal orang nak sedap, nak gitu. Nah, ni lebih pandai, lebih adil lagi. Boleh jawab macam-macam masalah. Tapi dia slow cari dengar. Dia orang jadi kurang. Orang jenis ngatuk mata. Video banyak siang ngatuk mata. Tak ada dua, tak ada dua baris baca. Sembah tarikh. Nah. Jadi kalau boleh lah. Dah kita dah berasa tak sedap, jangan kata tak sedap. Nah, berasa tak sedap memang di hati kita. Dia ada rasa sedap, rasa tak sedap. Jangan kata tak sedap, tak sedap. Tak sedap. Kata kita tak baik nak ni kawan tu ngajar dengar-dengar. Tak. Dah lah kita tak bayar gaji dia. Nak. Waktu tak mampu bahan bijik-bijik dia. Tengah jalan. Nak. Kita tak sedap, tak sedap. Kating korang tak sedap pula. Dia kalau tak betul baru kita kating korang. Ngajar mengaruk. Kita kating korang. Hak halal jadi haram. Haram jadi halal. Hak tak boleh jadi boleh. Tu tolong kating lah. Jangan ngaji ni lagu tu. Kemudian. Dah lagi dua je tau. Sejak tau. Ada berapa minit ni? 3 minit ni. 3 minit lagi masa. Apakah hukum langgar kucing tak sengaja? Dia kalau tak sengaja ni bukan kata kucing langgar dia kekek tak apa. Tak sengaja. Nah, sebab tu kalau kita bawa kenderaan. Nah, kalau kita tengok binatang kalau bila kita break dah, kalau tak dah nak break, kadang-kadang break bayar belakang langgar kita pula. Tu lain lah. Nah, kalau boleh kita ngelok lah. Kita slow sikit binatang-binatang ni. Nah, sebab bila binatang bila walaupun tak sengaja dia kena sakit. Masuk dalam langgar patah kaki 3 bulan tak ada orang seorang mari tengok. Nah, mana ada orang rasa biskut Mary. Mesti 2 minggu duduk langgar patah kaki lenyek di mutu fikar. Tak ada orang mari menawar. Nah, hujan panas tu itu kelapa orang lu panjang umur hidup lah. Jadi susah sangat kalau kena. Jadi kalau kita tengok binatang tepi jalan kali pun, kita slow sikit. Takut-takut dia ni tak. Kena dia. Nah? Apa pandangan Ustaz tentang harga mas kahwin yang diletak tinggi bagi seorang perempuan bekerja sebagai kerani biasa je? Dia nak biar ni. Dia kena aku kucing dulu. Jadi liar belaka. Jadi gini, Nabi kata bodoh. Yang paling afdal, yang paling berkat sekali, aitharul mu'an. Yang paling rendah mas kahwin. Jelas dah Nabi kata. Yang paling berkat sekali perkahwinan, paling murah mas kahwin. Paling rendah. Janganlah letak tinggi-tinggi. Nak. Jangan fikir ada berapa belanja. Dia kira. Nak beli kebesar tu susu kat dua lari. Tak kira begitu panjang. Nah. Yang mana paling murah belanja? Paling afdal. Nah, kerana syarak tak suka tinggi-tinggi sangat. Nah, kadang-kadang membawa pada pertandingan musabaqah lah jadi berlawang. Nah, jadi berlawang, jadi kecewa, jadi bangga diri, sombong, ini terima ni arah kebinasaan belaka. Nah. Jangan kira je kita bela dia rohok. Kita fikir ni dia nikah dengan anak kita bulan-bulan pula berapa? Bukan sekali itu dia pergi. 500 riyal wang kahwin. Bulan-bulan pula. 1,000 sebulan. Bagi yang tu dok kamu binti laki. Ada mau minggu lepas gusi budak. Pusing tengah meja pusing. Minggu ni mesti masuk pula ada mau. Nah. Ha. Siapa ke tu lagi dak pasti lagi dak pisah. Ada mau rupanya ni bagi mereka. Nah. Ha. Sungguh. Kita ada tak ada ada pitih budak ni lebih 400 belanja. Balik sekarang. Ha. Ha, beli rombok rombok baru. Ha. Beli rombok baru cara bodoh. Ha. Ha. Opang sungguh. Dia pandang ni cik. Eh, dia pandang. Ha. Tuan awak ni dah lawan laki-laki bodoh. Nah. Ha. Nak nak bawa tek, rasa beli gelang. Cik ada nak tu nak bawa tek. Ini yang beli gelang. Kamu nak gelang beli lah. Alah, beli lah bang. Beli lah. Ni buat gantui awak punya. Buat denik gitu. Nak awak tepuk-tepuk-tepuk gitu. Kita pun. Yang dia tak jalan. Naik bang ini. Ha, dah lah. Hotel apa? Ha, ni orang lelaki. Jadi, jangan letak harga tinggi-tinggi. Jangan letak tinggi. Kani je lah tinggi. Kani. Kani. Dia ingat. Nak, jangan letak tinggi-tinggi ingat. Nah. Ha, lain penyanyi. $22,200. Dah, tu penyanyi. Nah. Ha, dia boleh nyanyi masa kita nak tidur. Ha, ni sekarang ni. Kita nak tidur, biji bangun kotor. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Nah. Ha, dia. Ha, jadi, murah tu. Betul. Nah. Ha. Bukan kata murah tu 2%. Tak, kalau rupang ada dalam kalau pak-pak kita ni orang biasa adat-adat orang comel sangat dah, udus tepang pun tidak. Tak. Ha, ni ni tak ni berapa belanja? Ha, 1,000 dah. Tak. Ha, 1,000 dah. Neh? Ha, pun dia dapat 7,000-8,000. 7,000-8,000 peti selim lah peti. Ha, 8,000. Allah Rabbi. Bayar angin. Jangan tinggi-tinggi sangat. Lama kalau tak masuk Minang, jadi, ah, dah barang mahal. Ada kedai ni sahaja mahal. Ada. Tokek kedai mahal. Tok, aku. Nah, barang lah dengan kedai lain kau. Nah, mahal-mahal pada kedai lain. Nah, gitu kau. Itu tok aku mahal. Nah, ha, maka orang, orang bila panas tangan dengan mahal, kau kata yang sahaja anak dia. Memang mahal. Nah, kau kata yang sahaja, tak boleh. Mok, mok, uduk. Perangai uduk. Orang pun malah. Dalam tu, gitu. Nak, tak nikah. Anak jadi mangsa. Mak ada tak ada. Ayah tak cara dengan lagu ni. Tak, ni mak? Tak tanya, tanya ayah. Dah, pakcik ni nak tanya belanja ni. Tunang-tunang tau. Nak tanya dia belanja. Nak mengatau ni banyak mana. Ayah dia kata, begini lah. Ya? Tanya mak dia. Mak tak? Ingat susah mulut dia. Tanya mak ni kau. Tak, takut bini bagi. Haji Mak eh? Ha. Habis. Adakah boleh mendengar lagu-lagu Kepulang Sweet Charity? Seperti musibah, batu, ribut, berita gempar, berita gempar, silang gelap, timbul terang, dunia perlembaan. Ni cek lagu ni. Ha. Ha. Yang mana lagu-lagu tersebut mempunyai mesej yang baik. Tetapi tetapi uduh lisan. Payuh-payuh ni dia payuh. Tak aja dia payuh gini. Hmm. Melodi ke apa? Melodi. Ya, melodi. Melodi lah ya. Melodinya adalah music rock. Dia kata nak dengar lagu-lagu Sweet Charity. Tapi yang Sweet Charity ni, siapa nyanyi? Kita dah kerti lagu-lagu ni. Dah suka. Kita beranak je duduk atas seras selalu. Ha. Dia kata boleh dengar tak pasal apa. Liriknya itu mempunyai mesej yang baik. Dah? Mesej yang baik. Jadi, tapi muzik rock baru dua kapok kali dah. Dah? Ha. Ha. Jawabnya dah mesej baik. Ambil lirik je lah tengok mesej. Ah, tak payahlah dengar lagu. Nah. Ambil diri, baca sendiri. Nampak? Ah, baca diri. Buat ambil diri dia, dia ada diri dia ada kan? Tak. Ah, liriknya sahaja. Tak payah beli kaset. Nah, ambil diri. Dah mesti memilih mesej yang baik. Dah, ah baca. Nah, ah baca, baca lirik sahaja. Tak ada apa-apa. Nak dengar lagu juga dia jadi ni nak pandai awak ni. Nah, ha, bila dengar lagu juga, walaupun lelaki tapi muzik dia tu jadi kita lama-lama jadi anjing, seronok.